wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bajatul Qulubil Abrar. Sebelum dilanjutkan, Mus'ab, di mana duduknya? Buku taruh di atas meja. Bukunya taruh di atas meja. Ditaruh di atas meja bukunya. Buku. Buku ditaruh di atas meja itu. Bukunya itu. Buku ditaruh di atas meja. Terus ditulis. Coba musyawarah apa? Qala rahimahullah al-hadis tsani wa tsalatsun. Hadis yang ke-32. An-Nabi Sa'id bin al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsukin minat tamri sadaqah, minat tamri sadaqah, walaisa duna khamsi awakin minal wariki sadaqah, walaisa fi ma duna khamsi zawdin sadaqah. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Laisa fi ma duna khamsati awsukin min at-tamri sadaqah." Tidak ada sadaqah, tidak ada zakat pada apa-apa, pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Tidak ada kewajiban zakat atau sedekah pada kurma minat tamri yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak kemarin berapa sok disam? Tiga ratus sok. 5 wasak. 300. Betul is. Betul dar. Iya, salah apa? Betul. 1 wasak berapa sok, Khalid? 1 wasak berapa sok di? 1 wasak berapa sok? 60 sok. 60 × 5 = 300 sok. Kalau di kilo, 1 kilo, 1 sok sama dengan 3 kilo. Berapa kilo 5 wasak itu? Berapa kemarin, Bas? 300 sok. Kalau di kilo berapa kilo? Kalau 1 kilo satu sok 3 kilo berapa? 900 kilogram, berarti 9 kuintal. Kalau sudah 9 kuintal maka sudah wajib zakat. Ini pada apa? Pertanian. Pada pertanian. Lalu secara umum yang mengatakan disimpan, diawetkan atau ditakar dan ditimbang, semua yang ditakar, yang ditimbang, yang bisa diawetkan berarti harus zakat, termasuk gabah. Termasuk apa? Gabah, termasuk jagung dan yang semisalnya. Zakatnya berapa kemarin? Zakatnya berapa? Kalau ada kalonya ya. Kalau apa ya? Kalau diairi dengan air ya, Pak. Diairi dengan biaya, zakatnya berapa? 2,5 apa? Kemarin berapa? Kalau diairi dengan biaya berapa? 1/10 berapa? 1/10. Berarti kalau 9 kuintal, 1/10-nya berapa? 90. Berarti zakatnya 90 kilogram. Kalau panennya berapa? 9 kintal. Kalau tidak dengan biaya, kalau dengan biaya 1/2. Setengahnya 1/10 berapa? 1/20 berapa? 1/20-nya 9 kuintal. Berarti ya 1/2-nya 90 berapa? 45 kilogram. Itu kalau diairi dengan apa? Biaya. Kalau tanpa biaya zakatnya 1/10. Kalau dengan biaya zakatnya 1/20. Nisful usr. 1/2-nya 1/10. Ini pertanian. Ini apa? Pertanian, dan di sana ada perbedaan pendapat apa saja dari pertanian yang dizakati. Sebagian menyebutkan yang termaktub di dalam nas itu yang dizakati. Sebagian mengatakan apa? Yang disimpan, yang ditakar atau ditimbang itu juga wajib dizakati. Kapan zakat pertanian diberikan? 1 tahun. Waktu panen. Kalau panen padi tidak nunggu 1 tahun loh. Ya, setiap panen itulah zakatnya. Kapan panen Bangkarjo? Sudah kuning ini. Tidak ada 10 hari, 2 atau 3 hari lagi. Nanti kalau terlalu tua banyak yang rontok, karena padinya jenis mudah rontok. 2 hari lagi bisa dipanen, sudah menguning. Panen ya. Itu pertanian. Zakatnya diberikan kapan? Ketika panen. Bukan tiap hari dan bukan tiap bulan atau bukan tiap tahun, tapi setiap panen. Karena ada yang panen 1 tahun, kalau padi berapa? 3 kali. Ada yang panen 2 kali dan ada yang panen 1 kali. Iya begitu. Kalau zakatnya tiap tahun, Yang panen sekali sudah lupa. Berapa dulu ya panennya? Iya. Nah, dan zakatnya dalam bentuk apa? Panennya dalam badan sudah dibersihkan dari apa? Bahasanya apa? Dari daun-daunnya. Jadi kalau padi gabah ya sudah dibersihkan dari apanya? Lamennya ya. Musaffa kata Syekh Saleh Fauzan. Qala rahimahullah. Walaysa duna khamsi awakin minal warid sadaqah, dan tidak ada sadaqah, tidak ada zakat pada al-warid. Warid kalau di kamus itu uang. Bi wallahu alam, di sini yang dimaukan adalah emas dan perak. Di sini adalah perak. Emas dan perak. Tidak ada zakat, tidak ada sedekah pada emas dan perak, dan masuk padanya uang yang kurang dari 5 uqiyah. 5 apa? Uqiyah nanti akan dijelaskan oleh beliau. Akan dijelaskan oleh beliau. Walaysa fi ma duna khamsi dzaudin sadaqah, dan tidak ada sedekah zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Tidak ada kewajiban zakat atau sedekah pada unta yang kurang dari 5 ekor. Qala rahimahullah. Qala wa amma zakatul mawashi. Adapun zakat al-mawashi. Untuk zakat al-khubub was-simar sudah kita baca. Zakat itu apa dulu? Dar. Zakat. Zakat dulu apa? Kita bicara zakat-zakat, ternyata zakat itu apa? Apa dulu, Bas? Hah? Di fikih sudah sampai zakat? Belum, sampai apa? Sujud sahwi. Di kelas 6 sudah tahu yang jelas? Sudah ya. Ya, ya. Zakat. Nah, zakat itu apa? Hah? Faiz, PR. Pengertian zakat itu apa? PR ya, besok dikumpulkan. Pengertian zakat. Qala falaysa fi ma duna khamsin minal ibili syai'un. Adapun zakatnya binatang ternak, dan dimaukan binatang ternak apa? Unta, sapi dan kambing. Maka tidak ada sesuatu pun kewajiban dari zakat atau sedekah pada binatang, pada unta yang kurang dari 5 ekor. Punya unta cuma 3, tidak wajib mengeluarkan zakat. Punya unta cuma 4, tidak wajib mengeluarkan apa? Zakat. Fa idza balagat khamsan, apabila sampai sudah mencapai 5 ekor, fa fiha syatun, maka apa? Wajib mengeluarkan satu apa zakatnya? Kambing. Kalau unta sudah punya 5 ekor, ditambah apa syarat yang lain? Satu haul, satu tahun, maka zakatnya satu kambing. Tsumma fi kulli khamsin satun. Kemudian pada setiap hitungan 5, satu kambing. 5, satu kambing. Ila khamsin wa isrin, sampai 25. Kalau punya unta 10 ekor, zakatnya berapa? Hah? 2 kambing. Kalau punya 20 ekor unta, zakatnya 4 kambing. Sampai pada 25 ekor. Fatajibu fiha bintu makhadin. Kalau sudah 25 ekor, maka apa? Zakatnya bintu makhadin. Wahiya lati tamalaha sanatun. Yaitu apa zakatnya? Satu apa? Satu unta. Wahyal lati tamalaha sanatun, yaitu yang sudah berumur 1 tahun. Makhot apa? Makhot itu apa? Di kamus dicari, Mas. Siapa yang nyari? Dicari makhadin. Makhad, anak unta yang berumur 1 tahun. Kalau sudah punya unta 25, zakatnya anak unta yang berumur 1 tahun. Wa fi sittin wa salasin, dan kalau unta sudah sampai berapa? Sittin berapa, Mas Yono? Enam. Salasin berapa, Reza? Salasin. Hah? 36. Berarti berapa? Kalau sudah mencapai 36 ekor unta, bintu labunin. Zakatnya apa? Bintu labunin. Ulaha sanatan, yaitu unta yang berumur berapa? 2 tahun, artinya masih apa? Nyusu kan itu, bintu labun. Wa fi sittin wa arba'in, kalau mencapai sittin berapa? Haidar kecil, sittun, sittun. Ayo sittun berapa? Sampai toh? Bahasa Arab? Situn berapa, Fadil? Fadil, mana Fadil? Berapa? 60 situn. Situn. Aska. Loh, belum lama toh pelajaran? Situn. Situn, tadi sudah. Situn 60. Yakin 60 Betul, Jin. Situn 60. Situn Akmal, situn berapa? Lah ini murojaah pelajaran bahasa Arab ini. Situn. Tak laporkan sama ustadznya nanti, enggak bisa semua ini. Biar dikasih hukuman. Loh, tak telepon. Berapa situn? Situn berapa? Berapa, Bang Karjo? Situn. Murojaah kok. Mas yo. Situn. Latansa. Mbah Yuli ini. Situn. Berapa, Gil? Situn. Masya Allah. Latansaun. Berapa habis? Situn. Khalid. Situn. Lapor ke ustaz ini. Zakiyun, anta zaki. Situn. Situn. Lima puluh. Sembilan puluh. Situn. Balik Mas Yono. Berapa Mas? Tadi berapa? 6. Situn itu 6. Situn, begitu tuh tadi. Akmal arbaun. Arbauna. Empat. Betul empat. Yakin? Yakin Kel? Arbauna empat. Yakin? Arbauna empat. Oh, 40. 40. Kalau sudah sampai 46, maka apa? Hikotun. Zakatnya apa? Hikoh. Apa hikoh? Laha salasusinin. Anak unta yang sudah berumur 3 tahun. Wafi ihda wasitina. Ihda berapa? Dar ihda. Ihda. Dar. Loh ini murajaah, hitungan angka-angka. Apa suruh menghafal besok berdiri? Sama setoran hadis yang belum kemarin. Ya. Masih ada 5 anak atau kemarin setoran hadis? Iya, belum toh? Belum toh? Besok berarti ya. Besok ya dihafalkan. Hadis kedua ya. Loh, hadis berapa? Kedua toh? Berapa ihda? Mas Kardo ihda. Dede ihda. 1 6 Sittina. Sittina. Berapa Sam? Sittina. 60. Kalau sudah mencapai 60 satu ekor, jaza'atan. Zakatnya berapa? 1 jada'ah. Laha arba'u sinin. Anak unta yang sudah berumur 4 tahun. Wa fi sittin wa sab'ina. Dan pada unta yang mencapai 76 binta labunin. Bintu labun tadi berapa? Unta berumur 2 tahun. Di sini binta labunin berarti apa? Kalau sudah mencapai 76 ekor, zakatnya 2 anak unta yang berumur 2 tahun. 2 anak unta yang berumur apa? 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'in. Dan pada unta yang sudah mencapai 91, hiqqatan. Zakatnya apa? Hiqqatan. Apa hiqqatan? 2 anak unta yang sudah mencapai umur 3 tahun. Fa idza zadat ala 20 wa 100. Dan apabila unta sudah mencapai lebih dari 120 ekor, fa fi kulli 40, maka setiap 40 zakatnya bintu labunin. Kalau sudah lebih dari berapa? 120. Setiap 40 zakatnya anak unta umur 2 tahun. Wa fi kulli 50, dan pada setiap 50 zakatnya hiqqatun, 1 anak unta yang sudah berumur 3 tahun. Itu unta. Dan kebetulan di sini tidak ada unta. Demikian juga tidak ada yang ternak unta. Itu unta. Ya. Ini bisa dikatakan sebagai pengetahuan bagi kita. Kenapa? karena di sini tidak ada hewannya, ya, dan kita juga tidak ternak unta. Jadi kalau diperpanjang juga tidak bisa kita amalkan karena kita tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kambing dan sapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi.